jiwaku. Kasihku, dicintai dirimu, tak ternilai bagiku, kau lambungkan asaku. Kecanduan kamu, rindu, rindu, rindu, rindu, ingin dekat kamu. Candu, candu, candu, candu, kecanduan kamu. Mau, mau, mau, mau, kawin sama kamu. Oh, oh, oh, kecanduan kamu. Oh, oh, oh, kecanduan kamu. Oh, oh, oh, kecanduan kamu. Oh, oh, oh, kecanduan kamu. Kecanduan kamu, kecanduan kamu.